بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, ana bingung majelis salafi. Karena di satu sisi salafi menolak demokrasi. Karena demokrasi manhaj yang batil. Di sisi lain salafi menerima hasil daripada demokrasi. Contohnya ketika disuruh mentaati pemimpin yang notabene hasil daripada demokrasi. Tolong dijelaskan ya Ustaz. Bagus kalau ditanyakan. Jangan sampai bingungnya dibawa pulang. Nah, kenapa harus bingung? Kalau yang namanya penguasa itu adalah orang yang memiliki kekuasaan, sedangkan muslim itu adalah orang yang belum kafir. Maka ketika Rasulullah mengatakan dengan sultanul muslim, atau dengan riwayat-riwayat lain dengan imam muslim, selalu dikatakan di sana, tasma' wa tuti'. Tetaplah mendengar dan taat. Tetaplah tunduk pada mereka, pada aturan-aturan mereka. Selama itu mubah, selama itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Adapun perkara munkar dan maksiat, jangan ditaati. Selama itu penguasa muslim, maka hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk kita tidak menentangnya. Karena menentang penguasa yang muslim, itu ruginya bukan pada mereka, bukan pada penguasa, pada kalian sendiri wahai muslimin. Kalau negeri yang aman, pasar yang aman, dengan negeri yang kacau chaos, dengan pasar yang tidak aman, banyak penjarahan, kira-kira kaum muslimin milih mana? Jelaslah. Sampai dikatakan oleh para ulama dengan kalimat man ata'al ulama aslaha dinahu wa man ata'al umara aslaha dunyahu. Barang siapa yang mentaati para ulama, dia menjaga agamanya. Barang siapa yang mentaati penguasa, dia menjaga dunianya, dunia mereka. Khonifidina azakumullah, saya yakin semua orang yang lewat di sini, di jalan raya, tanya satu-satu, insya Allah jawabannya sama. Senang macet apa senang lancar? Sama jawabannya. Gak perlu taat, nyebolin penguasanya, gak perlu berhenti lampu merah. Salah. Coba kalau kemudian begitu semuanya, apa yang terjadi kira-kira kalau bukan macet? Siapa yang ruginya? Muslimin lagi. Jadi Islam mengajarkan keamanan, kemakmuran, ketenteraman, tidak mengajarkan kekacauan. Sehingga kita yakin negara yang ada pemimpinnya, kayak apapun dalilnya, dengan penguasa yang tidak ada pemimpinnya, jelas yang lebih aman, tenteram dalam artian dunia, dalam artian dunia adalah yang ada pemimpinnya. Kalau nggak ada pemimpinnya, jelas lebih kacau. Sudah banyak contohnya dan sudah pernah saya contohkan di Sudan dulu. Yang penguasanya na'udzubillah tiap hari membunuh orang. Tiap hari disiarkan ada seorang yang digantung, orang yang dipenggal, digantung, dipenggal, digantung, dipenggal. Tapi gak lebih dari sekian ratus. Sampai gak sabar rakyat melawan. Melawan, memberontak. Tumbang penguasa, belum ada pengganti. Ini chaos, kacau. Tidak ada pemimpin. Apa yang terjadi? 1 juta manusia yang mati. Khonifidina azakumullah, bayangkan 1 juta. Banyak atau sedikit itu? Sekian ratus ribu manusia mati dalam keadaan tidak tahu siapa lawannya, siapa kawannya. Ini orang keluar rumah, melihat orang lain curiga. Ini kelompok saya atau bukan? Ini bersama saya atau musuh saya? Tidak tahu. Dan banyak orang yang mati dibunuh dalam keadaan tidak ngerti kenapa saya dibunuh. Iya, banyak yang mati dibunuh dalam keadaan tidak tahu kenapa dibunuh. Karena dianggap ini prosana, dianggap prostitus, tidak ngerti. Bayangkan Khonifidina azakumullah, orang yang paling bodoh sekalipun akan berkata, lebih baik ada pemimpin walaupun zalim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 40 tahun dengan pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Jadi mudah-mudahan dipaham oleh penanya. Jadi apa yang kita kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Kalaupun tidak ada hikmahnya, kita akan taat. Apalagi ternyata hikmahnya sangat besar, seperti yang sudah kita jelaskan. Maka kita mendapatkan pahala karena taat Rasul, mendapatkan pula hikmahnya di dunia, yaitu ketenteraman. Khonifidina azakumullah. Adapun masalah cara-cara pemilihan, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang seharusnya adalah diberikan kepada orang yang berhak, yang memang memiliki kemampuan pada amanah itu. Ini menjadi rebutan. Yang dulu para sahabat menghindari, takut mendapatkan amanah, amanah yang berat sekali. Sekarang jadi rebutan. Maka ada pertanyaan besar. Kira-kira karena apa? Kalau gak ada keuntungan, gak akan rebutan. Berarti gak ada keuntungan kan? Kalau ada keuntungan, berarti gak ikhlas. Kalau gak ikhlas, berarti tidak akan mendapatkan berkah. Wah, ini mengerikan. Untuk apa kita ikut-ikutan yang seperti itu? Kalau maunya apa kalian? Wahai komunitas Ahlus Sunnah, maunya dipilih orang yang terbaik oleh tokoh-tokoh baik kalian, oleh tokoh-tokoh ulama dan orang-orang yang cendekiawan, pilih. Udah, gak usah kasih tahu rakyat-rakyat jelata. Tiba-tiba muncul pemimpin, selesai. Kenapa? Apakah orang yang awam gak ngerti apa-apa harus milih? Menurut saya, kata orang yang paling rendah ini, akar rumput, grassroot. Akarnya, rumput akarnya lagi. Menurut saya ini yang paling baik nih. Ini, bagus. Cuma orang yang rakyat yang tadi grassroot ini, yang paling rendah akar rumput ini, banyak. 100 orang. Atau 1 jutaan orang lah. Ini, yakin ini aja. Iya, banyak bagi-bagi duit sama kita. Katanya. Ini orang baik ini, termawan. Sedangkan cendekiawan ini ada 10. Kan cendekiawan banyak mana yang ahli dengan yang tidak ahli? Ya banyak yang tidak ahli kan? Yang awam lebih banyak daripada yang cendekiawan. Ini yang alim-alim ulama dan alim-alim dalam bidang-bidang tertentu. Berpikir, yang paling cerdas, yang paling pantas memimpin adalah orang ini. Cuma karena 10, kalah dengan yang 100. Akhirnya pilihan siapa yang naik? Pilihan akar rumput gelandangan-gelandangan. Gak masuk di akal pun gak masuk, apalagi di agama. Di akal pun gak masuk kalau hitungan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, gelandangan-gelandangan di pinggir jalan, disamakan dengan orang yang cendekiawan, yang alim, ulama, yang mereka banyak pengalaman, tokoh-tokoh yang Masya Allah, disamakan dengan nilainya dengan mereka. Ya gak mungkin lah, gak bisa diterima sedikit pun di akal, apalagi dengan agama. Fadhilina azakumullah, sehingga kita tidak bisa untuk ikut-ikutan dalam perkara yang seperti itu. Urusan kalian, saya cuma menyatakan bahwa itu bukan ajaran Islam, selesai. Kalian mau taati alhamdulillah, tidak taati ya Allah, aku sudah menyampaikan. Nah, tinggal kita berdoa mudah-mudahan yang jadi adalah seorang muslim yang taat, itu aja. Nah. Sebab kalau orang kafir jadi lain lagi nanti kan hukumnya. Karena Allah menyatakan illa antaraw kufran bawahan, kecuali kalau kalian lihat kekafiran yang nyata. Kalau yang ternyata yang naiknya adalah orang kafir Nasrani, yang entahlah apa yang terjadi nanti. Bukan ngancam, bukan. Betul-betul enggak tahu. Apalah yang akan terjadi nanti. Bukan ancaman, betul enggak tahu. Nah.